Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan pelajaran ataupun kajian kita akidah materinya, yaitu membaca salah satu risalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Fadlul Islam dengan syarah Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Hafizahullah. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita selesai dari bab yang tanpa judul tapi menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis, yaitu ayat yang pertama adalah ya ahlal kitabi lima tuhajuna fi Ibrahim dan seterusnya. Nah, bab yang akan kita baca sekarang ini kurang lebihnya sama tanpa disebutkan judulnya, akan tapi arahnya itu adalah terkait dengan Islam, dengan keutamaan-keutamaan yang besar tersebut. Sejatinya itu adalah sesuai dengan fitrah kalbu manusia. Sesuai dengan fitrah kalbu manusia. Itu yang Allah fitrahkan. Kemudian juga Islam dengan keutamaan besar tersebut, nyatanya kebanyakan orang itu tidak mengetahuinya. Padahal fitrah mereka adalah sesuai dengan Islam. Akan tetapi fitrah ini bisa berubah menjadi tidak mengetahui agama mereka sendiri yang mereka terlahir sesuai dengan agama. Difitrahkan sesuai dengan agama. Inilah karakter manusia. Yajhalun. Pada tidak mengetahui tentang perkara agamanya. Menuntut untuk banyak belajar. Menuntut untuk banyak belajar dan tidak pernah putus dari belajar agamanya. Qala al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah Wahhab babu qaulillahi ta'ala fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Bab firman Allah Ta'ala yang artinya fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, tegakkanlah ataupun luruskanlah wajahmu untuk agama yang hanif. Hanif ini adalah mukbil ala Allah, mengarah ke Allah dan berpaling, mu'rid amma siwah, dan berpaling dari selainnya, yang sering diartikan dengan agama yang lurus. Agama yang hanif ini sesuai dengan tauhid dan anti dengan syirik. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Agama yang hanif tersebut adalah fitrahnya Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Fitrahnya Allah yang Allah fitrahkan manusia di atas fitrah agama yang lurus tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam perkara ciptaan Allah, bahwasanya manusia itu diciptakan di atas fitrah. Dalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama yang sesuai dengan fitrah. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, namun kebanyakan orang tidak mengetahui. Ini yang tadi kita singgung bahwasanya kolaborasi bab ini dengan judul kita Fadlul Islam, bahwasanya Fadlul Islam, keutamaan Islam yang besar ini adalah sesuai dengan fitrah manusia terlahir di atasnya, selama itu tidak dirubah oleh lingkungan, oleh pengasuh, sebagaimana dalam hadis nanti bahwasannya setiap bayi terlahir itu adalah yuladu alal fitrah, terlahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidan au yunassirani au yumajjisani, yang meyahudikannya, yang menasranikannya, yang memajusikannya itu adalah kedua orang tuanya, pengasuhnya. Kalau tidak, artinya dibiarkan sebagaimana dia lahir, dia akan tumbuh di atas fitrah, di atas sebagaimana dia terlahir. Namun karena lingkungan yang dia tinggal padanya membuat dia jahil dari fitrah tersebut, makanya di akhir ayat walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, banyakkan manusia itu tidak tahu tentang agamanya. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, babu qaulillahi ta'ala fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Disebutkan lanjutan ayat tadi surat Rum ayat 30, kemudian ditanjutkan ke ayat yang ke-31 yaitu munibina ilaihi, mereka akan kembali kepada Allah, maka wattaquhu, maka hendaknya bertakwa kepada Allah, wa aqimus salat, tegakkanlah sholat, wala takunu minal musyrikin, dan jangan kalian termasuk dari orang-orang yang musyrik. Takwa, iqamatis sholat, kemudian baro'atu minasyirik, ini bagian daripada fitrah yang manusia terlahir di atasnya, yang itu merupakan Islam yang hakiki. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'ah, orang-orang musyrik yang memecah belah agama mereka dan mereka bergolongan-golongan, kullu hizbin, dan masing-masing kelompok bangga, senang dengan apa yang ada pada kelompoknya masing-masing. Ya'murullah jalla wa ala nabiyyahu bihadhil umur fi hadhil ayatil karimah. Jadi dalam ayat surat Rum ayat 30 sampai 32, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya dengan beberapa poin-poin perintah dalam ayat ini. Dalam ayat yang mulia ini dengan beberapa macam perintah. Dari awal tentang perintah kepada Nabi untuk menegakkan ataupun meluruskan wajahnya untuk agama yang hanif ini. Kemudian disusul dengan untuk bertakwa, menegakkan sholat, dan menjauhi syirik dan para pelakunya. Ini adalah merupakan usul yang Allah perintahkan kepada nabinya. Wa syekh rahimahullah yuridu bidzalika an yadhkura ma jaa fi tafsiri hadhihi al-ayatil karimati minal ahaditsin nabawiyyah wal athari al-marwiyyah. Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah melalui bab ini ingin menyebutkan tafsir ayat surat Rum ayat 30 sampai 32 ini melalui hadis-hadis Nabi dan atsar yang diriwayatkan. Jadi mentafsirkan ayat ini dengan menyebutkan beberapa hadis dan atsar. Dan itulah kebiasaan para ulama, mentafsirkan ayat dengan ayat Al-Qur'an jika ada. Jikapun tidak, maka kepada dengan hadis, daripada hadis-hadis Nabi dan asar-asar salafus soleh. Dan itu metode tafsir yang terbaik. Ditafsir yang berdasarkan ayat yang lain daripada Al-Quran atau sunnah, sebagaimana dia katakan Imam Ahmad, as-sunnatu tufassirul Qur'ana. Sunnah itu adalah mentafsirkan Al-Quran. Di antara fungsi sunnah, sebagaimana dalam kitab apa namanya usul sunnah. Ya'murullah nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam biqaulihi fa'akim wajhaka ay akhlis amalak. Jadi ini fungsi kita membaca tafsir. Kita tahu maknanya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan firman-Nya fa'akim wajhak. Apa arti fa'akim wajhak? Fa'akim, tegakkanlah wajahmu. Ternyata maknanya ay akhlis amalak, ikhlaskanlah amalanmu. Itu makna daripada fa'akim wajhak. Akhlis amalak, ikhlaskanlah amalmu. Sehingga di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, perintah untuk mengikhlaskan amalan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari kalimat fa'akim wajhak lid-dini hanifah, yang Allah tujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau itu Nabi yang diperintahkan untuk mengikhlaskan, tentunya kita lebih utama lagi mendapat perintah ini untuk mengikhlaskan agama, amal. Fa iqamatul wajhi wa islamul wajhi maknahu ikhlasul amal. Ini tafsir para ulama. Fa iqamatul wajhi, menegakkan wajah. Dan Islam, mengislamkan wajah. Menyerahkan wajah, Islam itu. Menyerahkan wajah artinya adalah ikhlasul amal. Mengikhlaskan amal. Kama qala ta'ala, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbihi wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah ini ayat ditafsir dengan ayat. Jadi apa yang tadi disimpulkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fa'akim wajhaka, itu artinya adalah akhlis amalak, ikhlaskanlah amalmu, itu adalah ketika disandingkan dengan ayat yang lain. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Sudah barang tentu orang yang aslama wajhahu itu sama dengan fa'akim wajhak, yaitu menyerahkan wajahnya untuk Allah. Apa menyerahkan wajah untuk Allah? Mengikhlaskan amal hanya untuk Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat ihsan, yaitu dengan ittiba. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat ihsan. Falahu ajruhu, untuknya balasan pahalanya di sisi Rabb-nya. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidaklah mereka khawatir, tidak pula mereka bersedih hati. Asyahid di sini adalah aslama wajhahu, sama tafsirnya dengan fa'akim wajhaka, artinya adalah ikhlasul amal, mengikhlaskan amal. Maka dari itu setiap kita membaca ayat yang semakna dengan ini, fa'ikomatil wajhi, fa'akim wajhak, man aslama wajhahu, maka tadaburi bahwasanya ayat tersebut memerintahkan untuk kita mengikhlaskan amalan ibadah kita hanya untuk Allah. Aslama wajhahu yakni akhlaso amalahu minasyirki. Arti dari aslama wajhahu adalah membebaskan amalnya dari syirik. Membersihkan amalnya dari syirik. Memurnikan amalnya dari syirik. Jadi perintah untuk ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah ya yang semakna dengan ayat tersebut aslama, yaitu membersihkan amalan dari kesyirikan. Sehingga belum dikatakan ikhlas seseorang walaupun dia niatkan amalan ibadahnya hanya semata-mata karena Allah, sholatnya karena Allah, kalau di rumahnya dia masih melakukan praktik perdukunan, kesyirikan, dan masih memuliakan selain Allah yang dia agungkan, yang dia ibadahi. Walaupun pas dia beribadah kepada sholat, beribadah dengan ibadah sholat, dia katakan ikhlas. Masih belum ikhlas, masih ada syirik padanya. Wa huwa muhsinun, ini syarat ibadah yang kedua. Dan dia muhsin. Apa muhsin? Muhsin kalau secara makna adalah berbuat ihsan, berbuat baik. Tapi maknanya di sini ay muttabi'un lirrasuli, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini gunanya kita belajar. Kita mengetahui makna daripada ayat, daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi pada ayat surat Al-Baqarah ayat 112 itu terkandung padanya syarat diterimanya amal. Dua syarat diterimanya amal. Al-ikhlas wal-mutaba'ah. Al-ikhlas wal-mutaba'ah. Dari mana ada ikhlas? Mana-mana ikhlasnya, enggak ada ikhlasnya. Mana mutaba'ahnya, enggak ada mutaba'ahnya. Ada. Man aslama wajahahu, man aslama wajahahu itu adalah ikhlas. Wahuwa muhsinun itu adalah mutaba'ah. Ya seperti itu tafsirnya para ulama. Wa akhlasu amalahu aidan minal bida'i wal muhdatsat. Dan juga makna muhsinun itu membebaskan amalnya, amalannya dari kebid'ahan, kebid'adan, dan muhdatsat, dan perkara-perkara yang baru. Makna daripada muhsin, mengikuti Rasul dan membersihkan amalnya dari amalan-amalan bid'ah dan amal-amal yang muhdats. Fa'idha tatama'a hadani syartan, manakala dua syarat ini terkumpul, al-ikhlas lillahi bin niyah wal-ittiba'i lirrasuli sallallahu alaihi wasallam fil amali, yaitu terkumpul ikhlas, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah, dan ittiba, mengikuti tuntunan Rasul di dalam amalannya, intafa anil amal asyirku wantafa anil ibtidai fiddin, sehingga amal tersebut bebas dari syirik dan amal tersebut bebas dari ibtida, amalan-amalan bid'ah dalam agama. Hada huwalladhi yakbalullahu azza wa jalla, itulah amalan yang diterima oleh Allah azza wa jalla. Ingat bahwasanya di antara makna ikhlas itu adalah membersihkan amal dari syirik. Di antara makna ittiba itu adalah membersihkan amal dari bid'ah. Jadi tidak luput dari an-nafi wal isbat. Baik di dalam makna al-ikhlas maupun di dalam makna al-ittiba, yang kedua itu merupakan syarat diterimanya amalan. Al-ikhlas terdapatnya isbat, yaitu ikhlasun niyyah lillah, niatnya diikhlaskan hanya untuk Allah. Itu isbatnya. Nafinya adalah menafikan intifa, intafa anil amali asyirku. Amal tersebut bersih dari syirik. Sekarang kepada ittiba'nya. Ittiba juga tidak luput daripada an-nafi wal isbat. Al-isbat yaitu ittiba' li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nafinya adalah ikhlasu al-amal minal bidai wash wal muhdatsat. Dikatakan muttabi', seorang yang mengikuti sunnah Rasul, dia harus meninggalkan amalan-amalan bid'ah dan amalan-amalan muhdatsat. Hada huwa alladhi yaqbalullah azza wa jalla. Itu amalan yang diterima oleh Allah azza wa jalla. Yaitu amalan yang ikhlas dan amalan yang mutaba'ah. Konsekuensi ikhlas harus bebas dari syirik. Konsekuensi daripada mutaba'ah harus bebas dari bid'ah. Fa aqim wajhaka lid-din ad-din alladhi amarakallahu bihi. Ikhlaskanlah wajahmu untuk agama. Artinya agama yang Allah perintahkan kamu dengannya. Apa? Mengikhlaskan agama. Agama tersebut adalah agama yang diperintahkan oleh Allah. Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Itu. Hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ad-din itu terpusat pada ini. Ad-din. Yang ada pada fa'akim wajhaka lid-din. Agama yang diperintahkan oleh Allah adalah hanya beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya. Wad-din huwa tauhid. Ketika disebut agak din itu adalah itulah tauhid. Tauhid. Jadi tidak pernah lepas ikatan agama dengan tauhid. Tidaklah dikatakan agama tanpa tauhid. Wa huwal amalu wa huwa salatu wa siyamu wa jami'u ma syara'ahu Allah minal ibadat, yaitu amalan seperti sholat, puasa dan semua yang Allah syariatkan daripada ibadah-ibadah. Itulah ruang lingkup daripada ad-din yang Allah perintahkan untuk seseorang mengikhlaskannya hanya lillah. Fahadah wad-din, itulah agama, beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya, yaitu tauhid. Maka amal tersebut sholat, puasa dan semua yang apa yang Allah syariatkan hanya boleh diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyim, dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang al-Qayyim. Lurus sering diartikan. Tegak. Hada wasfun lid-din. Al-Qayyim dalam ayat ini merupakan sifat daripada agama. Kalau tidak Qayyim, maka bukan dari agama Islam. Agama Islam harus Qayyim. Apa itu Qayyim? Ay al-mu'tadil. Kembali lagi kita dapat tafsir baru. Yang makna Al-Qayyim dalam ayat 30 dari surat Rum ini adalah al-mu'tadil, seimbang. Alladzi laisa fihi ghuluwun wa laisa fihi tasahulun. Mu'tadil dalam arti tidak ada padanya ghulu, melampaui batas, berlebih-lebihan. Tidak pula ada padanya tasahul, bermudah-mudahan. Mu'tadil, seimbang. Jadi ingat, Al-Qayyim kalau itu adalah sifat daripada agama, maka sama dengan Al-Mustaqim. Al-Mu'tadil. Penting belajar tafsir daripada tafsir-tafsir ayat, karena dengannya kita bisa tadabbur terhadap Al-Quran yang kita diperintahkan untuk mentadaburinya. Afala yadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Bal huwa dinun qayyimun mu'tadilun baina tarafai al-ifrat wa tafrit. Namun agama ini, agama Islam ini adalah dinun qayyim, agama yang qayyim, yang lurus, mu'tadil, seimbang antara dua sisi, ifrat berlebih-lebihan, wa tafrid bermudah-mudahan, semena dengan kulu dan tasahul. Kama qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa anna hadha, dan bahwasanya ini, agama ini, sirati, jalanku, mustaqiman, mustaqiman, lurus, kalau kita mengartikannya. Tapi lebih tepatnya adalah mu'tadil. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Nah ini ayat, satu sama lainnya semakna tafsirnya. Mustaqim, ya artinya juga al-qayyim. Mustaqiman, yakni mu'tadilan bainal ifrat wa ta'frid. Yang ada dalam surat Al-An'am ayat 153 ini. Makna mustaqim persis dengan makna ad-dinul qayyim, yaitu mu'tadilan bainal ifrat wa ta'frid. Seimbang. Tengah-tengah. Mu'tadil antara ifrat dan ta'frid. Ifrat sama dengan gulu, yaitu berlebih-lebihan. Ta'frid bermudah-mudahan, tasahul. Wa bainal gulu wal jafa. Ini juga maknanya. Berada antara gulu, gulu ekstrim, wal jafa sama dengan tasahul. Meremehkan. Hadza huwa ad-dinul ladzi ba'atsallahu bihi rusulahu. Ini sifat agama yang Allah utus dengannya rasulnya. Agama yang qayyim, agama yang mustaqim, agama yang hanif. Agama yang hanif. Ini merupakan sifat-sifat daripada agama yang disebutkan keutamaan-keutamaan di awal. Hada huwa ad-din alladhi ba'atsallahu bihi rusulahu wa khatamahum wa khatimu wa khatimihim. Wa khatimuhum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang penutup para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah dengan agama yang mustaqim, agama yang qayyim, dan agama yang hanif. Fa qawluhu fa aqim wajhaka lid-dini hanifa wal hanif. Sekarang tafsir daripada al-hanif. Sering sekali dalam Al-Qur'an kita mendapatkan kata-kata al-hanif. Terutama tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, yang merupakan pengikut agama yang hanif. Wal hanif maknaha al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid 'amma siwah. Ya kurang lebihnya ikhlas. Mukbil ala Allah. Mengarah ke Allah. Dan berpaling dari selain Allah. Artinya ikhlas. Itu hanif. Al-hanif. Sering diartikan lurus. Seperti al-qayyim tadi, lurus. Tapi artinya juga sama. Semakna dengan ikhlas. Wa fil ayatil ukhra fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim. Wal hanif wal qayyim maknahuma wahid. Satu makna. Al hanif, al qayyim. Wahuwa al mukbil ala Allah al mu'rid amma siwah. Mengarah ke Allah, berpaling dari selainnya. Artinya ikhlas. Fala yada'uhuma Allah. tidaklah berdoa kepada ataupun bersama Allah Subhanahu wa taala. Summa qala jalla wa ala fitratallahi allati fatarun nas 'alaiha, itu agama yang lurus itu yaitu Islam, itu merupakan fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Ai an hadad din wa hadal Islam huwal fitrah. Artinya agama ini, agama yang kita peluk ini, jika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Hadal Islam dan Islam ini, jika sesuai dengan Tauhid. Al-Istislamu lillahi bitauhid. Wal-inqiyadu lahu bita'ah. Dan sesuai dengan inqiyab, tunduk patuh dengan mentaatinya. Wal-baru'atu minasyirki wa ahli. Itu adalah fitrah. Allati khalaqallahu an-nasa 'alaiha, yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Asalnya demikian. Manusia Allah ciptakan terlahir di atas fitrah, di atas Islam, di atas ad-dinil qayyim, di atas al-hanif. Fal fitratu hiya dinul Islam. Sehingga fitrah itu adalah agama Islam, kama qala alaihi salatu wasalam. Ketemu sekarang. Kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap anak yang terlahir di atas fitrah. Apa fitrah di sini? Dihubung-hubungkan dengan ayat yang tadi, beberapa ayat, dengan hadis-hadis. Atrifitrah di sini adalah Islam. Berarti mengartikannya setiap yang anak yang terlahir di atas Islam. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, tapi pengasuhnya lah kedua orang tua yang meyahudikannya, menjadikannya Yahudi, yang menasranikannya, mengkristenkannya, dan memajusikannya. Artinya lingkungan di mana dia tumbuh. Itulah yang merubah dia dari fitrah. Fal aslu fil insan annahu muslim. Maka asalnya pada seseorang itu dia adalah seorang muslim sesuai dengan fitrah. Wa annahu mafturun alal Islam, bahwasanya dia difitrahkan di atas Islam. Difitrahkan di atas Islam. Apa maksudnya difitrahkan di atas Islam? Artinya dia terlahir di atas fitrah. Ini wahwa ikhlasuddin lillahi azza wa jalla. Asalnya demikian. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah azza wa jalla. Jadi asalnya seorang itu terlahir di atas ikhlas. Hanya beribadah kepada Allah semata. Tidak menyekutukan Allah, sesuatu pun dengan Allah. Karena itu adalah Islam yang hakiki. Hada huwal aslu fihi. Asalnya demikian. Lantas bagaimana kok bisa menyimpang? Ini ateis. Ini non-muslim. Fa'idan inharofa. Manakala berpaling. Fal inhirofu tari'un alaihi bisababi tarbiyati sayyiatillati yurabbiha alaiha walidah. Maka manakala dia menyimpang, penyimpangan itu adalah muncul batang baru. Bukan dari awal, tapi datang baru. Disebabkan tarbiyah. Pentingnya tarbiyah di sini. Menjaga fitrahnya anak. Sebab berubahnya anak dari fitrah tersebut adalah tarbiyah sayyi'ah, tarbiyah yang buruk. Yang diterbiahkan oleh kedua orang tuanya. Jadi bagus buruknya anak besar sekali perannya itu ada pada kedua orang tua, pada terbiahnya. Asalnya terlahir dengan baik, itu saja. Berubah itu karena lingkungannya, karena terbiahnya, karena dipengaruhi oleh di mana dia tinggal dan di mana dia diasuh. Yuhawidanihi, arti daripada yuhawidanihi dari kata-kata Yahudi, artinya yaj'alanahu Yahudiyan. Dia dijadikan menjadi Yahudi. Kedua orang tuanya menjadikannya seorang Yahudi. Yaj'alanihi Yahudiyan au yunassiranihi, atau menasranikannya, menjadikannya yaj'alanihi nasraniyan, menjadikannya menjadi Nasrani. Dikristenkan oleh kedua orang tuanya. Au yumajjisanihi, dari kata-kata majusi. Yaj'alanihi majusiyan, dia dijadikan sebagai seorang majusi, anaknya yang terlahir di atas fitrah tersebut. Fawalidahu yughayyirani fitratahu allati fatarahu Allahu 'alaiha. Intinya kedua orang tuanya lah, artinya walidahnya adalah pengasuhnya, yang merubah fitrah yang Allah fitrahkan anak tersebut di atasnya. Wa yadullu hadza 'ala annal insan mafturun 'alal Islam fil asli. Hadis ini menunjukkan bahwasannya seorang manusia itu fitrahnya di atas Islam asalnya. Dia difitrahkan di atas Islam, terlahir di atas Islam. Allah bekali dengan Islam ketika dia terlahir. Apa sih yang dimaksud dengan fitrah di atas Islam itu? Wa huwa ikhlasul amali wal ubudiyyati lillahi azza wajal, yaitu mengikhlaskan amal, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Walau salima minat tarbiyati sayyiati wal walidayhi wal walidainil kafiraini lattajaha ila dinil Islam wattaba'ar rusula. Seandainya anak tersebut selamat dari tarbiyah yang buruk dari kedua orang tua yang kafir, pasti dia akan mengarah ke agama Islam dan mengikuti Rasul. Ini jamin. Bahwasanya seandainya seorang anak tersebut bersih atau selamat dari tarbiyah yang buruk dari kedua orang tua yang kafir, maka dia lattajah, pasti dia akan mengarah kepada agama Islam dan mengikuti para Rasul. Walakinnahu yanharifu bisababid du'ati ila dolal. Menyimpangnya seseorang itu disebabkan oleh para da'i-da'i, penyeru-penyeru pada kesesatan. Summa qala la tabdila li khalqillah. La ahada yakhluqa insanan ala syirki abadan. Ini artinya. La tabdila, tidak ada perubahan dalam asal penciptaan Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak seorang pun bisa membuat seseorang itu di atas syirik selama-lamanya, menciptakan seorang manusia dia terlahir di atas syirik. Wala yastati'u ahadun an yakhluqa insanan ala syirik. Tidak seorang pun yang mampu sanggup menciptakan seseorang di atas syirik. Kalau ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti di atas fitrah. Tidak seorang pun yang bisa menciptakan manusia dia terlahir di atas syirik. Bal Allahu khalaqahu ala tauhid. Namun Allah menciptakan seseorang itu di atas tauhid. Bertauhid terlahirnya. Wala ahada yastati'u an yughayyir hadzal khalq. Sistem penciptaan di atas tauhid ini tidak seorang pun mampu merubahnya. Bahwasanya terlahirnya di atas fitrah ini tidak satu pun yang mampu merubahnya. Wa innama yughayyiru al-mahluk. Kemudian yang merubah ini adalah al-mahluk. Setelah terlahir di atas fitrah, maka dirubahlah fitrah ini oleh makhluk. Laisa hunaka insanun yukhlaqu illa ala dinil Islam. Tidak ada seorang pun tercipta melainkan tercipta di atas Islam. Melainkan tercipta di atas Islam. Walihada ja'a fil hadis fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi ka masali al-bahimati tantajjul bahimata hal taro fiha jaz'a. Di sebagian hadis disebutkan bahwasannya kedua orang tuanya lah mengyahudikannya, menasranikannya, memajusikannya. Seperti perumpamaan al-bahimah, hewan. Tanta dia akan melahirkan al-bahimah, hewan juga. Ternak melahirkan ternak. Hal taro fiha jad'a. Jad'a ini semacam cacat. Cacat telinganya biasanya jadi korban itu dirobek, dibikin apa namanya bolongan. Apakah terlahir telinganya ini cacat? Contohnya di sini aikal syah allati tulad, kambing yang terlahir. Tuladu kamilatal khalqah, khilqah. Terlahir sempurna fisiknya. Salimatal atrof, anggota-anggota tubuhnya selamat. Atrof ini seperti bagian ujung-ujungnya seperti telinga. Salimatu minal uyub, selamat daripada cacat aib. Laha udunan, terlahir punya dua telinga. Summa ahluha yujaddiunaha. Tapi kemudian yang merusak telinganya ini adalah pemiliknya. Awalnya dia terlahir sempurna. Ada telinganya. Telinga panjang kalau seperti kambing etawa, kambing Jawa. Semisal itu. Yakni yasyukuna udunah. Udunah dirobek ataupun dilubangi. Fala tujadu syatun tuladu masku kotal udun. Pada asalnya tidak ada kambing terlahir dalam keadaan telinganya itu berlubang. Daun telinganya itu sobek. Tapi entah untuk apa. Terkadang mereka lakukan ini ada untuk sebagai ritual. Sebagai ritual untuk makhluk halus kata mereka. Jin dan menghormati berhala di zaman jahiliyah. Yugayirunaha ba'dal khalqi. Mereka rubah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yugayirunal makhluk. Makhluk mereka rubah. Telinganya dirusak, dilubangi. Wala yughayyiruna al-khalqa abadan. Adapun penciptaan tidak mampu mereka merubahnya. Yang mereka rubah itu adalah makhluk setelah tercipta. Adapun proses penciptaan tidak akan berubah. Itu maksud daripada ayat la yughayyiruna bi khalqillah. La taghyir. La tabdil. La tabdila li khalqillah. Tidak ada tabdil, tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dirubah oleh mereka itu adalah setelah tercipta. Itu maksudnya innama yughayyiru al-makhluq, makhluk yang sudah tercipta yang mereka rubah. Adapun penciptaan, maka penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah di atas fitrah. Jadi di sana ada beda al-khalq, yaitu proses penciptaannya itu tidak ada tabdil padanya. Al-makhluq setelah tercipta sudah berbentuk makhluk, itu yang nanti dirubah oleh manusia. Fa khalqullah la yataghayyar fasyatu tuladu kamilatan bi adaniha wa quruniha wa adlafiha wa atrafiha. Artinya kambing ini terlahir sempurna. Sempurna telinganya, tanduknya, kuku-kukunya dan ujung-ujung kakinya. Fa in hasala laha arajun au jad'un, kalau ternyata jadi pincang, jadi berlobang telinganya, terpotong korniha au udunia, terpotong tanduk ataupun telinganya, fa inna hadha min tasarrufil insan, ini manusia yang memperlakukannya. Hakadza la tabdila li khalqillah, adapun penciptaan Allah tidak ada perubahan. At-tabdil innama huwa lil makhluq, adanya perubahan itu kepada yang sudah tercipta. Wa ammal khalqa, adapun penciptaan, khasun billahi azza wa jalla, itu khusus. La ahada yatadakhal fi dzalika, tidak seorang pun bisa ikut campur padanya. Yang mereka ikut campur itu ketika sudah tercipta, di situ mereka merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun penciptaan Allah tidak ada yang mampu ikut campur padanya. Dzalikad dinul qayyim, dzalikal ladzi auhahu Allahu ilaika, wa huwa ifradullahi jalla wa ala bil ibadati wa tarki ibadati ma siwa ad-dinul qayyim. Artinya agama ini, dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang al-qayyim, agama yang Allah wahyukan kepadamu wahai Rasulullah, yaitu mengesakan Allah dengan ibadah hanya semata-mata untuk Allah, serta meninggalkan ibadah kepada selainnya, itu merupakan agama yang al-qayyim, ay al-mustaqim al-mu'tadil, mustaqim mu'tadil, alladzi la i'waja fihi, yang tidak ada bengkok kebengkokan padanya, lurus, mu'tadil, seimbang, la i'wija, tidak ada kebengkokan, karena kalau gulu bengkok deh, atau bermudah-mudahan itu bengkok. La guluwa wala jafa'a, tidak ada gulu, tidak ada jafa', meremehkan. La ifrata wala tafrit, tidak ifrat, tidak tafrit, sama, tidak berlebihan dan tidak bermudah-mudahan. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, namun kenyataan yang ada, kebanyakan manusia itu tidak tahu. Ya jahaluna hadaddin, ya mau bagaimana lagi? Kebanyakan manusia itu jahil dengan agamanya. Ini sudah umum bahwasanya yang jahil ini lebih banyak daripada yang berilmu. Walidzalika yaqauna fiha fima yaqauna fihi minad dalali wal inhirab. Oleh karena itu mereka terjatuh kepada apa yang mereka terjatuh padanya, daripada kesesatan dan penyimpangan. Jadi orang tersesat, orang yang menyimpang itu lebih banyak. Karena aksarun nasi lah ya'lamun, tidak tahu. Coba kalau aksarun nasi ya'lamun, ya sedikit yang menyimpang. Namun karena kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, menyimpanglah mereka. Nah, untuk selamat dari penyimpangan ini adalah belajar. Sehingga mengetahui. Wa illa faddinu qayyimun mustaqim. Kalau agama, jangan salahkan agama. Agama adalah agama yang lurus, mustaqim. Wa in hasala inhirab, kalau adanya penyimpangan, fahuwa min tasarrufin nas, manusia yang memperlakukannya. Agama lurus, agama bersih, tapi yang mengotori itu adalah manusia. Walakin aktsarun nas undur ila qaulihi aktsar, akan tetapi kebanyakan manusia, coba perhatikan kata-kata aktsar, fahuwa yufidu annahu la yuhtaj bil kasrah, menunjukkan bahwasanya seseorang tidaklah seseorang menjadikan kasrah itu sebagai hujjah. Idza kanat ala dalalin wa khata'in, kalau banyak ini di atas kesesatan dan kekeliruan. Wa inna ma yahtaju biman kana alal haq, ini saja. Sebagai hujjah itu adalah dengan al-haq. Dengan seseorang itu berada di atas al-haq, sedikit ataupun banyak. Walau kana qalilan, walaupun sedikit. Banyak di atas kesalahan, di atas sesat, tidak ada gunanya. Sedikit tapi di atas al-haq, itu yang dikehendaki. Wala yuhtaju biman kana alal batil walau kana adaduhum kathiran, tidaklah seseorang berhujjah dengan seseorang yang di atas kebatilan meskipun jumlah mereka banyak. Artinya itu bukan hujjah banyaknya jumlah kalau ternyata dia berada di atas kebatilan. Kalau ternyata kok banyak di atas al-haq, ya itu adalah khair alal khair. Ya itu yang memang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Wa inni mukatsirakum al-umama yaumal qiyamah, aku berharap kalian itu banyak nanti pada hari kiamat. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia, aktsar, paling banyaknya manusia itu la ya'lamun ad-dinal qayyim, artinya tidak mengetahui agama yang benar. Mungkin mengetahui agama tapi tidak benar agamanya. Untuk mengetahui agama yang benar itu kecil, sedikit. Hanya para ulama-nya lah. Hanya para penuntut ilmunya. Hanya yang mengetahui dan mengamalkan ilmunya. Walidzalika waqa'u fi ma waqa'u fihi min al-ikhlal bihadaddin wal inhiraf anhu. Oleh sebab itu terjatuhlah mereka kepada apa yang mereka terjatuh padanya dari al-ikhlal, kesalahan di dalam menjalankan agama ataupun penyimpangan dalam agamanya. Nas'alullah salama wal afiyah. Semoga Allah bebaskan kita dari aktsar nas yang tidak tahu ini. Dengan berusaha mempelajari agama Allah sesuai dengan kemampuan. Wabillahi taufik. Ini pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan ibrah darinya. Intinya bahwasanya agama Allah di atas fitrah itu harus kita pertahankan. Jangan sampai berubah fitrah ini dengan lingkungan, dengan teman dan teman buruk dan faktor-faktor yang lainnya, yaitu kejahilan berpaling dari majelis ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.